dengan prinsip keyakinan seseorang yang memang telah mentekadkan hidupnya untuk mengikuti jalan salaf, ini tentunya lebih besar, lebih agung. Kalimat tasbih, tahmid, takbir, kata Nabi alaihi salatu wasallam, la an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Sungguh aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar lebih aku cintai daripada ya dunia dan seisinya yang matahari menyinarinya. Ini salah satu amalan saja min a'malis sunnah. Ya. Wabillahi taufiq. Demikian juga rakaat al-fajr, dua rakaat qabliyah, kata Nabi alaihi salatu wasalam sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah. Rasul mengatakan rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat salat qabliyah subuh itu lebih baik daripada mada ad-dunya wa ma fiha, dunia dan seisinya. Naam. Sehingga mari ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita bersyukur atas nikmat Islam, nikmat as-suluk ala sunnah, nikmat talabul ilmi, walhamdulillah rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, ikhwati wa akhawati fillah rahiman rahimakumullah, pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini adalah pembahasan yang sudah sangat sering antum dengar, antum baca. Nah, pembahasan tentang terorisme, dan tema yang diambil kali ini adalah mewaspadai faham terorisme. Ya. Bukan berarti sesuatu yang sudah sering kita baca, sesuatu yang sering kita dengar, ya, kemudian kita berarti sudah selesai dari kita mempelajarinya. Nah, terkadang muncul yang seperti itu pada benak kita, ya, sebuah pelajaran yang sudah kita sering apa namanya pelajari, sering kita dengar, sering, ya. Tetapi bagi ahlu sunnati wal jamaah, semua ulumus syariah, semua ulum, semua ilmu-ilmu syariat, bagi mereka sangat berkepentingan untuk yukarrir, untuk mengulang-ulang, untuk terus mempelajarinya. Terlebih pemikiran ini, ya, terorisme ini, ya, sesuatu yang harus kita fahami dengan benar dan juga perlu kita sampaikan kepada umat. Ya. Kenapa ma'asyiral ikhwah rahimanur rahimakumullah? Karena orang-orang yang berpemahaman ini, mereka pun tidak tinggal diam. Ya. Semua kebid'ahan, semua kesesatan, para pengusung-pengusungnya tidak pernah tinggal diam. Ya. Sebut semua kesesatan apa saja. Dari yang sudah dibekukan oleh pemerintah seperti Ahmadiyah. Apakah kemudian mereka berhenti, ma'asyiral ikhwah? Tidak, tetap masjidnya ada, kegiatannya ada. Nah, Hizbut Tahrir, ya, yang sudah ramai dibicarakan pembekuan, ya, apakah kemudian para pengusungnya istirahat untuk terus bekerja siang dan malam? Taib. Jawabannya juga tidak. As-sufiyun, as-sururiyun, al-qutbiyun, ya, semua pengusung kebatilan, ya, mereka terus bekerja siang dan malam. Dan kalau kita melihat perjalanan tarikh, ya, tidaklah sebuah pemikiran itu menyebar dan memiliki banyak pengikut kecuali di antara sebabnya adalah karena para pengusung-pengusungnya yang terus bekerja siang dan malam. Hadza minal asbab. Ya, Di antara sebabnya itu. Wabillahi taufik. Kenapa jamaah itu tabligh sampai ke tempat kita, sampai ke penjuru dunia? Karena ada para pengusungnya. Para pengusung yang berusaha menyebarkannya, yang nguri-uri, yang terus mencari dalil-dalil yang mereka anggap menguatkan pemikiran mereka. Mereka melakukan pengkaderan-pengkaderan, mereka melakukan upaya-upaya, terus demikian. Kenapa sampai kemudian mereka menjadi besar, memiliki para pengikut, menyebar ke seluruh penjuru dunia? Ada sababuhu, ini diantara sebabnya adalah ini. Naam. Kenapa pula Islam itu menyebar ke seluruh penjuru? Sababuhu, sebabnya adalah semuanya ba'dallah, ya. Adalah perjuangan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Para sahabat berjuang luar biasa. Ya. Apalagi setelah Nabi alaihi salatu wassalam ketika haji wada, beliau mengingatkan tentang betapa besarnya tugas para sahabat untuk menyampaikan Islam sesudah wafatnya Rasul. Para sahabat faham, wafatnya Rasul bukan berarti terus tinggal diamnya para sahabat. Tidak. Mereka berpencar kemana-mana. Ada yang sampai Azerbaijan, ya, ada yang sampai ke China, ada yang luar biasa para sahabat. Tidak kemudian kumpul di Madinah. Semuanya tidak, menyebar para sahabat. Yajtahidun, bersungguh-sungguh. Nah, sampai kemudian muncullah, ya, kesesatan-kesesatan, dan kesesatan itu pun kemudian terus berkembang kemana-mana ke segala penjuru. Di antara sebabnya adalah karena mereka, ya, atau kelompok ini, pemikiran ini memiliki para pengusung yang selalu bekerja siang dan apa? Malam. Wabillahi taufiq. Liberal juga gitu kalau kita bicara. Jaringan Islam liberal, apakah mereka tinggal diam duduk? Tidak. Membuat tulisan-tulisan, berusaha masuk ke universitas-universitas. Syiah juga sama. Tidak tinggal diam, mereka berusaha untuk masuk ke universitas-universitas, bahkan universitas yang, ya, berlabelkan Islam. Ya. Beberapa universitas itu ada apa yang disebutkan dengan nama Iranian, nama corner, ya, pojok Iran, yang mempelajari kebudayaan Iran, buku-buku Iran, bahkan di sekolah-sekolah yang, ya, notabene bernamakan Islam, label Islam. Di Universitas Muhammadiyah ada beberapa, ya, di beberapa tempat, ya. Kenapa? Dan ini apa? Yakni sebagai dalil bukti bahwasanya para pengusung kebatilan mereka berbuat, bekerja. Nah, sekarang kita balikkan pada diri kita. Kita kembalikan kepada diri kita. Apakah kita yakin bahwasanya kita berada di atas jalan yang hak? Sebuah pertanyaan. Walhamdulillahi rabbil alamin, nahnu alal yaqin. Kita berada di atas keyakinan. Karena apa yang kita yakini, apa yang kita amalkan, alat dalil, di atas dalil. Dan pendahulu-pendahulu kita adalah orang-orang yang telah diridhoi. Para sahabat, para tabi'in, wa tabi'u tabi'in. Bagaimana tidak yakin? Yeah. Saya punya keyakinan bahwasanya adab kubur adalah sesuatu yang hak. Itulah keyakinan Rasul, itulah keyakinan para sahabat, itulah keyakinan para tabi'in, tabi'u tabi'in. Apa kita tidak yakin alal haq? Tentu kita yakin. Karena dibangun di atas dalil. Dan yang berada di atas jalan itu adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah. Mu'tazilah, mereka tidak meyakini adanya azab kubur. Mu'tazilah. Mereka bekerja siang malam, mereka berusaha untuk menyebarkan pemikiran tidak adanya azab kubur. Lalu apakah kita yang alal haq, yang yakin di atas kebenaran, di atas dalil Alkitab wa sunnah, kemudian tidak bekerja, tidak berbuat? Wabillahi taufik. Demikian pula apa yang sedang kita bahas. Ya. Kita harus berbuat. Betul saya sudah faham, betul saya sudah belajar tentang terorisme. sudah mengerti. Ya. Namun semangat kita untuk kemudian berbuat, ya, menjelaskan kepada keluarga kita, menjelaskan kepada anak-anak kita, menyebarkan kepada tetangga dalam bentuk barangkali buletin, tulisan-tulisan, ya, untuk menjelaskan tentang bahayanya pemikiran ini. Apakah ini sudah ada pada diri kita? Ya. Terkadang saya dan Anda terkadang ya, lupa atau sering lupa. Ya, ini merasa sudah, saya sudah ngerti, sudah. Jadi hanya untuk diri sendiri. Ya. Taib. Apakah kita tidak berusaha untuk berbuat untuk orang lain? Ya. Keluarga kita, ya, dan yang seterusnya. Tidak harus kita berbicara. Kita bisa memberikan tadi yang saya sebutkan. Ya. Majalah, apalagi ini sebentar lagi ada majalah apa namanya? Ya. Kenapa terorisme tidak pernah apa? Teroris tidak pernah habis ya. Ya, kenapa teroris tidak pernah habis? Ini program apa namanya? Dakwah. Wahada minal jihad, ini termasuk jihad. Nah, berusaha untuk meluruskan pemahaman yang salah. Ya. Nah, harus berbuat sebagai seorang muslim, terlebih ahlus sunnah. Ya. Betul kita sudah mengerti secara global ya, tentang pemikiran ini, tetapi lebih dari itu, mari kita berbuat. Karena mereka juga berbuat. Haula, mereka orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran yang rusak ini, yang berfaham teroris ini, mereka berbuat, bekerja siang dan malam. Coba kita lihat apa yang terjadi di sekitar kita. Apakah ya, indikasi menunjukkan mereka berhenti atau indikasinya menunjukkan mereka terus berbuat? Yang kita saksikan apa? Ya, mereka berbuat, bekerja. Ya. Taib. Bom Bali 1 bukan selesai di situ. Lanjutannya ada bom Bali 2. Terus coba lihat sejarah rentetan. Tidak pernah berhenti. Sampai menjelang Ramadan kemarin, ya. Di Melayu kampung. Kampung Melayu. Ya. Taib. Bukan hanya di negeri ini, coba kita lihat menunjukkan mereka memiliki jaringan. Ya. Bukan hanya di negeri ini. Tapi mereka bekerja di mana-mana. Ya. Dengan berbagai macam kelompok-kelompok yang ada yang mereka memiliki pemikiran faham ini, terorisme ini. Ya, mereka berusaha menjaring bahkan dari negara luar. Orang Indonesia tiba-tiba sudah sampai di Syam. Ya. Sudah keluar negeri ikut barisan orang-orang yang berpemikiran seperti ini. Ya. Taib. Ada berita kabar yang dari Filipina masuk ke mana? Ya. Kalimantan ya? Ya. Atau yang semisalnya. Artinya ma'asyiral muslimin menunjukkan bahwasanya mereka ini bekerja dan berbuat. Mereka melakukan kaderisasi. Ya. Pengajian-pengajian, sistem sel mereka juga punya. Pondok-pondok pesantren ya, yang kemudian disisipkan pemikiran-pemikiran itu juga ada. Dicetaknya buku-buku yang berisi pemahaman-pemahaman itu juga mereka lakukan. Ditulis, disebar, dibagikan. Nah, sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ini sebagai mukaddimah ya, bahwasanya pembahasan kita ini pembahasan yang sangat penting sekaligus sebagai contoh. Jadi bukan hanya faham terorisme saja yang seharusnya kita pelajari. Semua pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari syariat Rasul alaihi salatu wassalam. Baik. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Baik. Tadi saya sempat sampaikan ke panitia mulai jam berapa? Jam 09.30 selesainya sampai lemes gitu. Jadi kalau lemesnya jam 10.30 ya berarti selesai 10.30. Sampai lemes ya. Baik. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini mukaddimah yang pertama. Muqaddimah yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pemikiran-pemikiran yang ada di sekitar kita, apakah itu terorisme atau yang lain, sesungguhnya adalah bentuk ujian dari Allah Jalla wa'ala. Bentuk ujian dari Allah Jalla wa'ala. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan itu kecuali dengan hikmah yang azimah, yang sangat besar. Ada orang kaya, ujian bagi orang miskin. Aib. Laki-laki, ujian bagi wanita, sebaliknya. Rakyat adalah ujian bagi pemerintah. Pemerintah adalah ujian bagi rakyat. Ahlul bidah adalah ujian bagi ahlu sunnah. Ahlu sunnah juga ujian bagi ahlul bidah. Taib. Demikian Allah Jalla wa'ala menciptakan ada ahlul bidah, ada ahlu sunnah sebagai ujian. Pemikiran-pemikiran ini juga demikian. Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan adanya ini semuanya adalah sebagai ujian. Sesuatu yang mesti akan terjadi. Dan Nabi alaihi salatu wasallam telah menyampaikan di dalam hadis yang sering kita dengar, sering kita pelajari. Sekali lagi, ini bukan perkara yang asing bagi kita. Tetapi permasalahannya adalah bagaimana kita lebih bersemangat untuk mempelajari hadis tersebut, untuk mengamalkannya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sataftariqu hadhil ummah ala salasin wa sab'ina firqah kulluha finnar illa wahidah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sataftariqu hadhil ummah, sesungguhnya umat ini akan bercerai-berai menjadi 73 firqah, kulluha finnar, semuanya di neraka, illa wahidah, kecuali satu. Datang ujian Allah subhanahu wa ta'ala untuk memilih siapa di antara hambanya yang Allah matikan di atas bayyinah, dan siapa yang Allah hidupkan di atas bayyinah. Manusia diberi jalan, diberi tahu bahwasanya manusia akan tersesat, terpecah kaum muslimin 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya dari firqah-firqah itu finnar, di dalam neraka, illa wahidah, kecuali satu. Dan satu itu adalah mereka yang memiliki sifat, yaitu orang-orang yang ala ma ana alaihi wa ashabi, orang-orang yang berada di atas jalanku dan jalan sahabat-sahabatku. Naam. Jadi manusia semuanya diuji untuk selalu memperhatikan akidahnya. Apakah akidahnya itu sesuai dengan akidah yang Rasul berada di atasnya atau tidak? Apakah akidah yang dia miliki sesuai dengan akidah yang para sahabat berada di atasnya atau tidak? Faham yang dia miliki sesuai dengan faham yang Rasul alaihi salatu wasallam di atasnya atau tidak? I'tiqad. Qaul, ucapan juga demikian. Apakah ucapan saya, amalan berupa lisan saya ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam atau tidak? Kadzalika amal badan, jawarih minas salati wal haji wa ghairihima minal a'mal, dan amalan-amalan yang lain dari amalan badaniyah, apakah sudah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam atau tidak? Nah, ini yang perlu selalu kita koreksi dengan Alkitab was sunnah. Apakah i'tiqad kita sudah sama dengan Rasul atau tidak? Ucapan kita sama dengan Rasul atau tidak? Perbuatan kita sama atau tidak dengan Rasul alaihi salatu wassalam? Naam. Wabillahi taufik. Karena nanti kalau kita bicara terorisme, judulnya kan faham. Kalau faham itu di mana? Faham itu di mana? Kalau kita bicara faham kan di hati kan. Tapi faham ini nanti akan muncul dalam apa? Lisan. Akan muncul dalam lisan-lisan mereka. Bukan kemudian faham yang mereka simpen, diam, mereka sembunyikan. Lah, tidak. Tapi akan muncul suatu saat dalam lisan, dalam ucapan mereka. Dan akan muncul dalam apa? Perbuatan mereka. Jadi yang selalu kita koreksi dan selalu kita lihat dengan timbangan syar'i adalah semuanya itu. I'tiqadat, al-fuhum, pemahaman-pemahaman, wal-i'tiqadat, kadhalika aqwal, ucapan-ucapan, wa kadhalika a'mal al-jawarih. Amalan-amalan apa? Badan. Nah, jadi demikianlah Allah Jalla wa'ala menciptakan dan menetapkan, menakdirkan adanya perpecahan di tengah umat ini, ya. Di antara hikmahnya adalah menguji manusia, siapa di antara mereka yang memilih jalannya Rasul alaihi salatu wassalam, siapa yang mau mengoreksi i'tiqadat mereka dengan i'tiqadatnya Rasul, ucapan mereka dengan ucapannya Rasul, perbuatan mereka dengan ucapan perbuatan siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Jadi diuji manusia untuk mengikuti jalannya Rasulullah atau tidak. Serupa dengan hadis ini adalah hadis Irbad Ibnu Sariyah. Baik. Ini mukaddimah agak panjang agar kita ya mengingat murojaah. Maksud pelajaran kita murojaah di antaranya. Hadis Irbad Ibnu Sariyah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan wa'adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighah wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Suatu saat Nabi alaihi salatu wasallam beliau memberikan wasiat kepada kita, mau'izah, peringatan kepada kita dengan peringatan yang hati-hati kami para sahabat yang mendengarnya menjadi bergetar hati, mendapatkan pengaruh ketika mendengar apa sabda Nabi, juga punya pengaruh dalam amalannya sampai menangis, mata-mata kita mengeluarkan air mata, ya. Kemudian dari situ memunculkan salah seorang sahabat mengatakan ya Rasulullah ka'annaha mau'idhatun mau'idhatu muwaddi'in, ya Rasulullah ini seperti nasihat orang yang akan berpisah. Fa'ausina, maka beri kami wasiat ya Rasulullah. Memunculkan amalan lisan. Coba ketika para sahabat ini mau mengikuti Nabi alaihi salatu wasalam, telah bertekad dan bersumpah untuk mengikuti jalan Rasul alaihi salatu wasalam, ketika mereka mendengar sabda Nabi alaihi salatu wasalam memberikan pengaruh kepada semuanya. Hati mereka terpengaruh sehingga baik hati mereka, wajilat minal qulub, amalan mereka pun menjadi baik, tampak pada air mata yang keluar pada apa? Ya, dari mata mereka, wadarafat minal uyun, keluar air mata. Dan sungguh air mata yang keluar dari mata seseorang khaufan lillah, karena takut kepada Allah, mata itu tidak pernah akan tersentuh oleh api neraka. Demikian disebutkan dalam sabda Nabi alaihi salatu wasalam. Hati mendapatkan pengaruh dari sabda Nabi alaihi salatu wasalam. Mata juga demikian. Kemudian lisan, apa yang terucap dari mereka. Kemudian mereka meminta kepada Nabi alaihi salatu wasalam, ya Rasulullah, ka'annaha mau'idhatu muwaddi'in fa'usina. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasalam, ini nasihat luar biasa. Seperti nasihatnya orang yang akan berpisah. Tambah kami, beri wasiat, wasiat, nasihat ya Rasulullah. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan nasihat yang berharga dengan sebab pertanyaan sahabat tadi, kita mendapatkan faedah. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Taib. Ini santri yang tak tanya, apa nasihatnya? Antum. Apa kata Nabi dalam hadis ini? Taib. Antum, Mas. Ayo. Masih ingat hadisnya, Mas? Baik. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Alaikum atau fa innahu man ya'is minkum. Depannya apa? Nama alaikum bisami wat ta'ah wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun habasyyun fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'i rasyidin al mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Nasihat yang luar biasa. Dan ini diantara hadis yang nanti akan menjadi bantahan bagi orang-orang yang berpemahaman apa? Teroris. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan alaikum bisam'i wa ta'ati, wajib atas kalian untuk mendengar dan taat kepada waliul amr. Wa in ta'ammara alaikum 'abdun habasyyun, meskipun yang memimpin kalian, yang menjadi amir ya bagi kalian adalah abdun habasyyun, seorang yang asalnya budak dari Habasyi, Ethiopia. Ya, bukan Quraisy, bukan Arab, tapi dia menjadi pemimpin, menjadi waliul amr bagi kaum muslimin, maka dengarlah dan taatlah fil ma'ruf tentunya. Alaikum bisam'i watta'ah wa in ta'ammaru 'alaikum abdun habasyyun fa innahu man ya'ish minkum, karena sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian memiliki umur yang panjang, fa sayara ikhtilafan katsira, mesti dia akan melihat ikhtilaf yang sangat banyak, perpecahan di tengah-tengah umat. Dan telah disebutkan dalam hadis tadi 73 apa golongan. Fasayara ikhtilafan katsira. Kemudian Nabi memberikan pesan bagaimana agar kita selamat dari perpecahan tersebut, dan ini ujian dari Allah. Fa'alaikum bisunnati, jalan keluarnya adalah hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'i rasyidin, dan sunnahnya al-khulafa'ar rasyidin al-mahdiyyin. Tamassaku biha, peganglah erat sunnah tersebut, jalannya para sahabat. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah dengan gigi-gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian dengan yang menyelisihi sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Wa huwa muhdatsatul umur, perkara-perkara yang muhdats, perkara-perkara yang baru dalam agama ini, al bid'ah wal muhdatsat, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Dalam riwayat dikatakan wa kulla dhalalatin finnar. Iya. Ma'asyiral muslimin rahimah rahimakumullah, ini mukaddimah yang kedua yang perlu kita ingatkan, bahwasanya munculnya pemahaman-pemahaman yang menyelisih Alkitab wa sunnah, pemahaman apa saja termasuk terorisme, ini adalah ujian bagi kita, ujian bagi manusia untuk ya dia selamat dari pemikiran-pemikiran tersebut. Dan cara selamatnya adalah dengan ya kembali kepada jalan Nabi alaihi salatu wassalam, berpegang teguh dengan jalannya sahabat Rasul radhiyallahu taala anhum. Wabillahi taufik. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, sekarang kita masuk kepada beberapa pembahasan tentang terorisme, diawali dengan tentunya takrif ya makna dari teror dan terorisme itu, atau teror itu apa namanya. Taib. Dalam istilah kontemporer sekarang ini namanya ya. Taib. Dalam bahasa Arab itu teroris adalah irhabi. Ya. Tindakan-tindakan terorisme disebut sebagai irhab. Dari kalimat rohaba yakni maknanya takut, adapun irhab membuat takut. Ini fil lughah. Arhaba yurhibu irhaban, artinya membuat takut, membuat orang takut, membuat masyarakat takut. Nah, ini fil lughah. Jadi kalau kita lihat secara lughah maknanya sangat luas ya. Membuat orang takut ini namanya apa? Teror kan demikian. Wabillahi taufik. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Jadi kalau kita lihat makna secara bahasa ini maknanya luas teror itu. Iya. Taib. Teror bermakna, bisa bermakna membuat orang gentar, membuat orang gemetar. Ya. Di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, terorisme diartikan sebagai praktek-praktek tindakan teror, menggunakan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan, yang biasanya dilakukan untuk mencapai tujuan, apakah itu tujuan ekonomi, tujuan politik. Hadza ta'rif atau pengertian, ya, yang disebutkan di dalam bahasa demikian. Wallahu ta'ala alam bishawab. Karena pengertiannya luas, ya, secara bahasa, ya, taib, bisa jadi upaya membuat orang takut itu sesuatu yang terpuji juga. Taib, saya tidak mengatakan terorisme itu apa terpuji, tidak. Kita sedang berbicara tentang bahasa. Ya. Membuat orang takut, ya, kalau memang itu sesuatu yang disyariatkan, sekali lagi kembalinya kepada sesuatu yang dia apa syariatkan, maka itu sesuatu yang terpuji. Ya. Misalnya negara kita ini terancam, ya, oleh pengaruh-pengaruh asing, ya, sehingga pemerintah, ya, taib, memutuskan untuk menampakkan, ya, kekuatan dengan melakukan latihan perang di mana di perbatasan-perbatasan, ya, taib, di pantai, di laut. Latihan gabungan angkatan laut, angkatan darat, angkatan, ya, dengan maksud adalah ikhafah, ya, agar musuh-musuh ini takut. Nah, wabillahi taufik. Ini boleh tidak ini? Nah, ini memang pekerjaan dan tugas dari pemerintah untuk menjaga perbatasan. Ya. Dan itulah pemerintah kita. Jadi yang namanya pemerintah itu adalah orang yang memiliki kekuasaan. Ya. Itu pemerintah kita, dalam hal ini ya presiden kita, ini pemerintah, karena merekalah yang memiliki apa? Kekuasaan. Merekalah yang memiliki tentara. Merekalah yang menjaga perbatasan kalau seandainya ada gangguan dari luar. Itu waliul amr kita. Ya. Wabillahi taufik. Ya. Bukan seperti yang difahami oleh kelompok-kelompok sesat. Mereka punya makna waliul amr sendiri. Ya, N11 misalnya. Mereka ternyata punya gubernur sendiri. Ya. Punya apa? Camat sendiri. Ya. Bahkan di antara ikhwan mungkin ada yang mantan camat, ya. Ya. Mantan camat LDI atau mantan apa namanya? Jamus atau mantan camat, ya. Mereka punya waliul amr sendiri namanya. Negara di dalam negara, kalau ditanya wilayahnya mana, Pak? Nah, oh, wilayahnya ini wilayah kita, kekuasaan kita. Padahal itu yang menguasai ya waliul amr kita, pemerintah kita yang sah. Ya. Mereka bukan waliul amr. Ya. Jadi pengikut-pengikut mereka ini loyalitasnya diberikan kepada apa namanya waliul amr yang batil itu. Ya. Taib. Adapun waliul amr, ya, adalah mereka yang memiliki kekuasaan, memiliki sultoh, yang mereka memiliki tentara, mereka memiliki kemampuan untuk menjaga perbatasan, mereka yang melindungi kaum muslimin. Ya. Kalau ada apa-apa serangan dari luar, siapa yang menjaga perbatasan di laut itu? Ya, angkatan laut negara ini. Ya. Ada intervensi asing, mereka yang maju. Ya. Wabillahi taufik. Itu waliul amr. Artinya ketika mereka melakukan tadi, ya, unjuk kekuatan, ya, untuk menakut-nakuti kekuatan asing, ya, ini sesuatu yang merupakan tugas dari pemerintah, waliul amr, ya. Taib, sehingga yang seperti ini terpuji, ya. Demikian pula dalam jihad fisabilillah, ya, seperti Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, ya, di dalam Al-Quranul Karim dalam suratul Anfal ayat 60. Ya, Allah mengatakan wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Allah Jalla wa Ala menyebutkan dalam ayat ini, wa a'iddu lahum mastata'tum, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka, yakni musuh-musuh Allah kufar, mastata'tum, apa yang kalian mampu wahai kaum muslimin, min quwwah, berupa kekuatan, wa min ribatil khail, dan dari kuda-kuda yang ditambat, yang disiapkan untuk jihad fisabilillah, yang dengan itu kalau kalian mempersiapkan kekuatan, kalian mempersiapkan kuda-kuda, dengan itu persiapan yang kalian lakukan itu, turhibuna bihi adullah, turhibuna bihi adullah, menjadikan musuh-musuh kalian gentar, menjadikan musuh-musuh Allah takut dengan kalian, dan juga musuh-musuh yang tidak kalian ketahui. Nah, ini ada kalimat turhibun, arhaba yurhibu, irhab, membuat orang takut. Tetapi ini tentunya sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala, dan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala berarti sesuatu yang apa? Masyru'. Ya, seperti apa yang saya sebutkan tadi yang dilakukan oleh pemerintah, ya. Misalnya akan diserang oleh musuh, tentunya ya, menampakkan kekuatan, ya, mempersiapkan kekuatan, ini termasuk sesuatu yang syar'i. Ya. Wabillahi taufiq. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsir Al-Qur'anul Azim terkait ayat ini, wa a'iddu lahum mastata'tum, dan persiapkanlah kekuatan apapun yang kalian mampu, ai mahma amkanakum, apapun yang kalian mampu. Ya. Kalau mampunya adalah untuk kita latihan bela diri, latihan kekuatan kita fisik, lakukan. Ya. Paling tidak untuk membela keluarga kita kalau datang apa namanya musuh, ya, ada pencuri, ada apa namanya. Siapkan kekuatan. Taib min quwwatin atau min quwwah wa min ribatil khail. Akhraj al-Imam Ahmad, al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad rahimahullah bisanadihi dengan sanadnya an Uqbah Ibnu Amir, dari sahabat Uqbah Ibnu Amir, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa huwa 'alal mimbar wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah ala innal quwwata ar-ramyu ala innal quwwata ar-ramyu wa huwa 'inda Muslim. Di dalam musnad Imam Ahmad dari sahabat Uqbah Ibnu Amir, pernah suatu saat Nabi alaihi salatu wassalam berada di atas mimbar membaca ayat ini. Membaca ayat ini. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam mendapatkan ayat Al-Quran, mendapatkan wahyu, dan beliau menjelaskan maknanya. Menjelaskan maknanya, dan tugas Nabi adalah menjelaskan apa yang diturunkan kepada beliau untuk manusia. Ketika beliau membacakan ayat ini, dan siapkanlah kekuatan untuk menghadapi musuh-musuh kalian yang kalian mampu, termasuk juga kuda-kuda yang ditambat untuk jihad fisabilillah, agar itu menggentarkan musuh-musuh Allah, Nabi mengatakan di antara bentuk kekuatan itu, ala innal quwata ar-ramyu, sungguh kekuatan itu adalah ar-ramyu, memanah. Ya, maka para sahabat bersemangat berlatih itu. Ya, kalau zaman sekarang ya, ya memanah juga, juga senjata-senjata yang sifatnya mutakhir, ya. Taib. Wabillahi taufik. Naam. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dan para sahabat orang-orang yang mahir, dan kemampuan mereka kemampuan yang ditakuti oleh musuh-musuh Allah. Bayangkan naik kuda, ya, sambil manah, ya, bawa pedang dan tombak. Kalau masih jauh panah yang main, masih jauh musuh bertumbangan. Kalau sudah ada pada depan, jarak sudah agak dekat, ganti tombak. Ya. Kalau sudah adu arep pakai apa? Pedang sudah. Nah. Saya dan antum naik kuda baru naik sudah apa? Nah. Ya. Sudah antredek dulu mau naik kan? Makanya ya, latihan untuk kesehatan kita, untuk persiapan barangkali paling tidak untuk membela apa keluarga kita di rumah. Ya. Adapun jihad, fi sabilillah ini bersama dengan penguasa. Ada muhim. Ya. Agar jangan difahami mempersiapkan apa namanya kekuatan ini kemudian serampangan. Ya. Jihad itu ma'a waliul amr. Jihad itu ma'a waliul amr. Ketika kita melakukan persiapan-persiapan yang ini tentunya menggentarkan musuh. Ini kan teror bagi mereka. Ya, ini secara bahasa ya. Ini sesuatu yang masyru'. Ya, sesuatu yang masyru'. Wabillahi taufiq. Wa rawal imamu Ahmad wa ahlus sunan anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irmu warkabu wa antarmu khairun min antarkabu. Kata Rasulullah SAW, lemparlah dan berkudalah, berkendaraanlah, dan kalian melempar itu lebih baik daripada berkuda, daripada kalian berkendaraan. Dan dalam perang apa namanya Uhud, kita lihat bagaimana pengaruh pasukan pemanah ketika masih berada di atas apa? Ya, gunung Jabal Rumat, yang menjadikan musuh-musuh Allah ketika itu, yang bersama dengan mereka, barisan mereka masih ada Khalid bin Walid, kocar kacir. Namun ketika kemudian sebagian para sahabat ini atau kebanyakan mereka lupa dengan pesan Nabi alaihi salatu wasallam turun, menyelisihi perintah Nabi alaihi salatu wasallam, dan kemudian dikuasai tempat ini oleh Khalid bin Walid, keadaan berbalik. Musibah menimpa Nabi alaihi salatu wasallam wa ashabuhul kiram. Ya. Wabillahi taufik. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Nah, itu apa namanya? Pengertian teror secara lughah, dan maknanya memang luas sehingga memungkinkan juga ya adanya teror dalam makna bahasa yang memang sesuatu itu ya, mamduh, terpuji ya, membuat orang takut, yakni musuh-musuh Allah jalla wa ala ya. Wabillahi taufiq. Adapun yang akan kita bahas di sini adalah takrif teror, tentunya lebih kita khususkan lagi teror yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij. Ada lebih khusus lagi, lebih spesifik. Ya. Teror dengan makna yang negatif, madmum. Teror dengan makna yang apa? Madmum. Ya. Yang negatif. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Majma' fikih Islami di Jeddah pada tanggal 15 Syawal 1421. Ya, atau bertepatan dengan 10 Januari 2001, kurang lebih 9 bulan sebelum WTC, kasus WTC ya. Nah, gedung apa namanya yang ada di Amerika itu, yang diledakkan oleh pesawat Boeing ya, 737. 9 bulan atau 10 bulan sebelum kejadian itu ya, Majma' Fikih Islami di Jeddah membahas tentang definisi terorisme. Dikatakan dalam hasil Majma' Fikih Islami ketika itu, yang dimaksud dengan terorisme dengan makna yang madmum dari tercela, huwal udwan alladhi yumarisuhu afradun au jama'at au duwal baghyan 'alal insan fi dinihi au damihi au irdihi au aqlihi au malihi. Yang dimaksud dengan terorisme adalah udwan, tindakan melampaui batas. Alladhi yumarisuhu, yang dilakukan oleh afrod, individu. Bisa jadi aksi terorisme itu dilakukan oleh satu orang. Satu orang. Au jama'at, atau jama'ah, sebuah kelompok, organisasi bisa jadi. Au dual, atau bahkan sebuah negeri. Sebuah negara bisa melakukan apa? Terorisme yang tercela. Mereka melakukan tindakan melampaui batas itu bagian alal insan, untuk mendzalimi manusia, baik dizalimi agamanya atau darahnya atau kehormatannya atau akalnya atau hartanya, dinihi, damihi, irdihi, au akli, au malihi. Taib, ini dimaksud dengan terorisme ya, dengan makna yang madmum, yang tercela, itu semua tindakan-tindakan yang melampaui batas yang dilakukan oleh afrad, individu, atau mungkin jamaah, atau mungkin bahkan sebuah negeri, negara, sebuah kekuasaan, ya, mereka melakukan bentuk-bentuk kezaliman kepada manusia, mendolimi akalnya, hartanya, darahnya, jiwanya, nah, taib, dengan berbagai macam sarana, wayasmul sunuf at-takhwif, dengan berbagai macam apa namanya, upaya-upaya, metode-metode, perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan, bisa jadi bentuknya ancaman, bisa jadi bentuknya qatl, pembunuhan, bisa jadi bentuknya adalah penyiksaan, penyanderaan, bisa jadi bentuknya adalah apa namanya, yang lainnya. Nah, wabillahi taufiq. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dan ini semuanya sesuatu yang diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam suratul Qasas ayat 77 yang dinukilkan setelah menyebutkan pengertian ini. Allah mengatakan, وَلَا تَبْغِي الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Dan janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi, menginginkan kerusakan di muka bumi, karena sesungguhnya Allah Jalla wa'ala la yuhibbul mufsidin, tidak mencintai orang-orang yang membuat apa? Kerusakan di muka bumi. Ya. Taib. Ini terorisme yang apa? Yang tercela. Taib. Dan akan lebih tercela lagi ketika tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok ini, ya, mengatasnamakan agama. Individu, kelompok atau negara melakukan perbuatan ini, fasad fil ard, kemudian membawa nama apa? Agama, jihad fisabilillah misalnya. Ada lebih khotor lagi. Ya. Iran misalnya. Nah, ini daulah kufriyah. Daulah kufur. Dan tidak kita ragukan bahwasanya orang-orang Iran dan negeri ini adalah negeri yang memang melakukan aksi dan tindak terorisme. Berarti terorisme itu dilakukan oleh apa ini? Negara. Kalau kita bicara tentang sepak terjang Iran, ya, bagaimana mereka melakukan asnaf, takhwif, berbagai macam bentuk, upaya-upaya untuk membuat kekacauan, kerusakan di muka bumi, kita akan menyaksikan ajab, perkara yang mengherankan, menakjubkan, yakni mengerikan. Termasuk apa yang terjadi beberapa waktu yang lalu, 3 tahun yang lalu, atau apa yang terjadi di Mekah itu, ya, tragedi apa? Mina. Itu sudah skalanya daulah, sudah skalanya adalah negara. Maka Mamlakah Arabiyah pun juga menghadapi secara skala negara sudah. Nah, siapa yang menjaga perbatasan kaum muslimin di Saudi sana? Ya, pemerintah Saudi yang punya apa namanya, tentara, yang punya apa, kekuasaan perbatasan, itulah Waliul Amr. Ya. Sebagaimana di negeri ini juga ada Waliul Amr. Dan demi Allah, wallahi, orang-orang Iran pun juga melakukan upaya-upaya teror di berbagai macam tempat. Apa yang terjadi di Suriah tidak lepas dari apa yang dilakukan oleh orang-orang Iran. Apa yang terjadi di Yaman, ya, taib, konflik yang terjadi di sana, ya, orang-orang Houthi dan seterusnya, tidak lepas dari orang-orang Iran. Taib. Apa yang terjadi dulu, khilaf atau pertempuran, perang teluk di zaman itu, ya, Dual Khalij ketika itu namanya. Ya, perang teluk ketika itu, tahun 80 sekianan, ya, atau ya lupa saya tahun berapa namanya. Taib. Itu juga tidak lepas dari peran apa? Iran. Maka Iran adalah negara yang mereka melakukan aksi terorisme, ya, dengan skala dual. Ya, skala daulah. Nah, wabillahi taufiq. Kalau kita turunkan lagi skala apa, nah, atau sebelumnya, zaman dulu namanya, Tarikh juga demikian ya. Fir'aun itu skalanya apa sudah? Ya. Negara sudah, daulah. Ya. Kita turunkan lagi. Ya. Kita turunkan. Ya. Ke zaman sekarang ini. Kelompok-kelompok. Jamaat. Ya. Ya. Jamaah-jamaah yang mereka melakukan aksi-aksi terorisme. Ya. Ya. Ini terorisme yang dilakukan oleh jamaat. Ya. Dan kalau kita bicara jamaah banyak. Nah. Ya. Wabillahi taufiq. Afrad, individu-individu mungkin ya, melakukan aksi terorisme. Tidak ada kaitannya dengan apa namanya kelompok, tidak ada kaitannya dengan apa namanya apa-apa, hanya sendiri saja di pinggir jalan merampok ya. Ini teror. Ya. Sampai kemudian merampok orang, bukan hanya barang yang diambil, dibunuh. Nah. Sampai terkenal jalur itu adalah jalur rawan ya kan, apalagi zaman-zaman dulu terkenal ini jalur rawan. Kalau jalan menuju Semarang ada alas apa, alas Roban ya kan, alas Roban terkenal di situ dulu. Nah, ya itu ada individu-individu yang mungkin melakukan apa aksi dan tindak terorisme ya. Wabillahi taufik. Nah, ini tentunya semuanya tercela, apalagi sekali lagi membawa nama apa Islam. Ini jihad fisabilillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari sini insyaallah sudah sedikit kita mendapatkan apa namanya murojaah yang berikutnya tentang makna terorisme. Jadi teror kalau secara bahasa mungkin teror dengan makna yang apa? Yang mahmud mungkin, tetapi yang sedang kita bahas adalah teror dengan makna madmum. Dan teror itu bisa ya, dilakukan oleh sebuah negeri, skala negara, ya, bisa juga lebih kecil lagi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian masalah berikutnya, setelah kita membahas tentang makna teror, kita ingin mengingatkan ya, tentang perbedaan manusia di dalam memandang makna ini, terorisme. Yeah. Jadi terorisme ini kalau dilihat dengan kacamata yang berbeda ya akan berbeda nanti. Yeah. Yeah. Kalau kacamatanya burem jadi apa? Burem. Kacamatanya bening juga jadi bening insyaallah. Yeah. Taib. Maksudnya saat ini setiap orang berbicara tentang terorisme. Hatta kufar, Yahud, Nasara, Yahudi, Nasrani, Amerika dan seterusnya bicara tentang apa? Terorisme, ya atau tidak? Tapi mereka berbicara dengan kacamata mereka. Ya. Wabillahi taufik. Bahkan orang-orang Khawarij pun mungkin mereka bicara tentang terorisme. Ya. Tetapi sekali lagi mereka bicara tentang terorisme dengan kacamata apa? Mereka. Ahlu sunnati wal jamaah juga berbicara tentang terorisme juga dengan kacamata ahlu sunnah. Taib. Hasilnya akan berbeda. Nah, wabillahi taufik. Sampun lemes dereng niki. Nah, ya, antum yang harusnya yang tanya ke saya. Nah, kan. Pun lemes dereng, nah, pun lemes rampung berarti. Nah, ya. Taib. Allah mustahil. Taib. Kembali kepada pembahasan. Ini perlu kita ingatkan, ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah. Perlu kita ingatkan, ya, agar kita tidak terbawa kepada apa namanya cara pemahaman yang salah. Ya. Wabillahi taufik. Ya. Dalam semua pembahasan agama hampir seperti itu, bahkan bisa dipastikan seperti itu. Ada tarafain al-wal wasat, ada yang ekstrim kanan di dalam berbicara, ada yang ekstrim kiri di dalam berbicara, ada yang wasat, ada yang di tengah. Iya. Sama-sama yang dibaca dan dibahas adalah dajjal misalnya, dajjal. Nah, kalau yang berbicara orang Mu'tazilah sudah dajjal itu ya bukan dajjal. Iya. Iya atau tidak? Dajjal itu adalah pemikiran. Dajjal itu adalah sebuah sistem. Dajjal itu adalah Amerika. Betul, mereka ini Dajjal. Tetapi yang diterangkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dan yang kita berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihi Dajjal. Apa yang kita yakini tentang Dajjal ketika kita berdoa ini? Ketika yang bicara ahlu sunnah beda dengan ketika yang bicara mereka, orang Mu'tazilah atau yang lain. Apalagi orang kafir bicara tentang Dajjal. Tidak nyambung apa itu Dajjal. Laisa indahum iman. Tidak ada iman pada diri mereka. Adapun kalau ahlu sunnah akan berbicara Dajjal sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dajjal itu adalah syahs orang. Memiliki sifat. Punya rambut, ya, punya kulit. Kulitnya warnanya kayak gini. Matanya yang satu seperti ini, yang satu demikian. Ya. Berbicara, yang diantara yang dia ucapkan adalah ini. Nanti keluarnya dari mana, siapa yang akan mengikuti dia. Ya. Di dahinya tertulis apa? Kafaro, kafir. Yaqra'uhu kullu muslim, yang akan dibaca oleh semua muslim. Al-katib wa ghairu katib, baik yang bisa menulis atau yang buta aksara sama sekali bisa membaca tulisan tadi. Demikian pula abwab, bab-bab agama yang lain. Kita harus memandang dan harus berhati-hati, ya, di dalam cara memandang istilahat, istilah-istilah yang sedang kita pelajari, istilah yang akan kita amalkan. Ya. Orang-orang kafir, ya, kalau berbicara tentang terorisme, ya, seringkalinya mereka berbicara itu untuk mendiskreditkan apa? Islam. Ini penting ini. Untuk memojokkan ahlus sunnati wal jamaah, untuk mencoreng Islam. Sampai apa yang kita saksikan, ya, dari perbuatan sebagian kufar, ya, ya, ketika beberapa karikaturis Denmark menggambar Nabi alaihi salatu wassalam, ya, berbicara dalam bentuk gambar, menggambar Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi digambar pakai sorban, di kepalanya ditaruh apa? Rudal-rudal bom-bom di situ. Mereka sedang bicara tentang terorisme. Dan mereka sedang menghina syariat Islam ini sebagai syariat yang mengajarkan terorisme, sebagai syariat yang keras, yang kasar, sebagai syariat yang jelek, buruk, tidak menghormati hak-hak manusia, ya, tidak menghormati darah dan harta manusia. Padahal kalau mau jujur, mereka lah sesungguhnya orang-orang yang, ya, telah terjatuh kepada kenistaan yang mereka tuduhkan kepada Islam wal muslimin. Ya. Jadi hati-hati kalau berbicara. Sehingga kadang kaum muslimin pun ikut terbawa. Ya. Ya. Sampai di antara kaum muslimin, contoh misalnya, seorang bapak menasihati anaknya, "Nak, kalau belajar Islam enggak usah serius-serius. Ya. Mau nanti jadi apa? Teroris." Ya. Berarti kalau belajar Islam serius nanti jadi apa? Teroris, nah, ya. Taib. Kalau belajar Islam ya yang umum-umum saja, namanya. Kan. Nah, umum yang bagaimana, namanya, kan? Ya, taib. Tak usah belajar hafalan Quran, tak usah baca kitab-kitab Sahih Bukhari, nanti kamu malah, ya, taib. Ini kan sudah kebablasan, namanya. Ya. Kamu jangan ngamalkan sunnah ini, ya. Congklang. Ya, di atas mata kaki, namanya. Mbok jadi apa? Teroris loh, pakai celana di atas mata kaki kok bisa jadi teroris bagaimana? Ya. Ya. Baik. Kamu jangan pakai jenggot, namanya. Ya. Mbok nanti apa namanya? Ya. Jadi teroris, nah. Enggak sadar kalau Nabi kita alaihi salatu wasallam jenggotnya apa? Lebat. Ya. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Karena memang orang-orang kafir ini dan orang-orang yang bersama dengan mereka, yang bareng bersama mereka, apakah dari jaringan Islam liberal atau orang-orang yang memang sudah belajar ke barat, orientalis dan yang semisalnya, mereka saling bantu-membantu untuk taswih, merusak citra Islam. Padahal kalau seorang mau jujur, ya, seorang mau jujur dan dia betul-betul melihat sejarah dan dia betul-betul melihat ajaran Nabi alaihi salatu wasalam, kita akan dapatkan tidak ada ajaran Nabi alaihi salatu wasalam kecuali maslahat. Tidak ada ajaran Nabi alaihi salatu wasalam kecuali khair, kebaikan bagi individu, masyarakat, negeri, bangsa dan dunia ini. Wallahi demi Allah. Bukan kerusakan yang diajarkan, tetapi islah, perbaikan. Itu ajaran Nabi alaihi salatu wasalam. Wabillahi taufiq. Jadi ketika orang-orang kafir mereka berbicara tentang terorisme, ada sisi benarnya. Ya, tetapi mereka juga membawa apa namanya sisi yang lain yang mereka maukan, yaitu menjelekkan citra Islam. Dan ini salah satu metode musuh-musuh Islam yang dilakukan sejak dulu sampai sekarang. Sejak zaman Nabi alaihi salatu wasallam, apa yang dilakukan oleh orang-orang munafikin? Berusaha untuk menjelekkan Nabi alaihi salatu wasallam, menjelekkan keluarga Nabi alaihi salatu wasallam, menjelekkan Islam. Ya. Nabi dikatakan tukang sihir, Nabi dikatakan sebagai penyair, Nabi dikatakan sebagai orang gila, majnun, Nabi dikatakan sebagai orang yang apa? Ya, memecah belah rahim dan yang semisalnya. Nah, ini cara pandang orang-orang kafir. Hati-hati ketika berbicara dengan cara pandang mereka, hati-hati. Mereka punya maksud untuk apa namanya? Menjauhkan manusia dari jalan Allah Jalla wa'ala. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Adapun orang-orang khawarij, kalau berbicara tentang terorisme akan lain. Contoh bentuk lainnya, apa yang mereka lakukan berupa tindak terorisme, mereka katakan sebagai apa tadi? Jihad. Ya. Jihad. Pembunuh diri dikatakan syahid. Ya. Kan kebalik-balik. Yusuf Qardawi, ya, berfatwa tentang bolehnya bom apa? Bunuh diri. Ada Yusuf Qardawi, pemuka Ikhwanul Muslimin, dan fatwa-fatwanya adalah fatwa-fatwa yang memunculkan terorisme, ya, memperkuat gerakan terorisme. Maka wajib untuk meninggalkan buku-bukunya Yusuf Qardawi semuanya. Nah. Wah, ini mungkin banyak yang panas kalau mendengar ini, namanya Yusuf Qardawi, mufti, syekh besar kok dikatakan suruh. Nah. Ya, seperti itu kenyataannya. Ya. Nah, bom bunuh diri dikatakan sebagai bom syahid. Nah, ya, cara pandangnya berbeda, jadi berbeda. Ya. Nah, maka harus berhati-hati di sini, ma'asyiral muslimin, rahiman rahimakumullah. Nah. Ya. Taib. Kalau bicara riba dengan orang-orang di bank mencekik tenanan, ya, tahu bank mencekik tenanan BMT namanya, itu riba bagi mereka bukan riba, ada faedah, ada mudharabah, ada bunga harum, padahal bank mencekik apa tenanan namanya. Ya. Karena yang bicara mereka, makanya jangan berbicara riba dengan ahlu riba, ya. Rusak nanti pemahaman kita. Ya. Ayat dipelintir, hadis dipelintir. Ya. Berbicara teroris dengan orang-orang yang melakukan tindak terorisme, ya salah nanti. Cara pandangnya juga berbeda. Wabillahi taufik. Dan tentunya yang cara pandang yang benar adalah cara pandang ahli sunnati wal jamaah, yang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya sesuai dengan Alkitab wassunnah. Wabillahi taufiq. Nah, sebagai contoh saya sebutkan satu contoh ikhwan, ya, tentang apa namanya, ya, yang mereka katakan sebagai jihad, ya. Jihad. Mereka melakukan jihad, menggalang untuk jihad kemana, nah, walaupun ternyata hanya sekedar slogan-slogan, ayo berangkat ke Suriah, ternyata juga tidak berangkat misalnya, ya. Menggalang ini itu dan seterusnya, atau melakukan tindak bom, ya, dikatakan sebagai jihad fisabilillah. Ya, kita katakan ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di antara, ya, keyakinan ahli sunnati wal jamaah, nah, ya, taib, ya, jihad itu baru dikatakan jihad ketika dilakukan bersama dengan apa? Imam. Al-jihad khalfal imam. Jihad itu di belakang imam. Ya. Tidak kemudian membuat jamaah sendiri berangkat, ada berangkat sampai ke Suriah, ada yang berangkat sampai jihad. Nah. Jihad yang hak di antara syarat-syaratnya, karena jihad ada beberapa syarat. Di antara syaratnya adalah apa? Ya, harus berada dengan bendera yang jelas, yaitu benderanya Waliul Amr. Ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, Rasul alaihi salatu wasalam beliau mengatakan, al-imamu junnatun tuqatalu min waraihi. Imam itu, imam waliul amr, amirul mukminin, imam itu junnah, ibarat tameng. Tameng tuqatalu min waraihi, seorang berperang di belakang tameng ini. Ya. Kita punya tameng, ketika perang di mana ditaruh tameng itu? Di depan. Ya. Bukan di belakang, maju bawa tameng belakang namanya. Ya. Kan tidak. Tameng di depan. Tuqatalu min waraihi, maknanya ahlus sunnati wal jamaah mereka berjihad di belakang imam. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, wa huwa indal Bukhari wa Muslim, seingat saya Rasul mengatakan, wa idzastunfiru fanfiru. Jika kalian diminta untuk berangkat untuk perang, fanfiru. Berangkatlah. Qala al-Imam Nawawi rahimahullah, berkata Imam Nawawi, al-muhim hadis ini dalam syarah Muslim disebutkan oleh Imam Nawawi, makna dari hadis ini, jika imam, jika sultan ya, qala lakum, mengatakan kepada kalian, idhabu ilal jihad, berangkat jihad, fadhabu, pergilah. Ya. Kalau pemerintah kita memerintahkan kita untuk berangkat, nah, ya, membela saudara-saudara kita di mana misalnya, berangkat. Pemerintah yang memerintahkan. Bukan masing-masing jamaah membawa bendera sendiri-sendiri. Ya. HTI buat bendera sendiri, pasukan dipimpin oleh Syekh HTI namanya. Kemudian ini NII bawa bendera sendiri, Syekh NII. Kemudian ini lagi ada panglima masing-masing. Nanti terakhirnya rebutan itu. Siapa yang benar? Masing-masing mengatakan ini jihad yang hak, ini jihad yang hak, itu jihad yang hak. Terus mana yang benar? Al-ibadah ma'al imam, al-ibadah ma'a waliul amr. Kita beribadah bersama dengan waliul amr, termasuk diantaranya jihad fisabilillah. Wal hajj, haji juga demikian. Ya. Kita haji bersama dengan pemerintah kita. Ya. Taib. Termasuk diantaranya di dalam penentuan tanggal, kapan tanggal 9 Arafah. 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Kita ikut pemerintah atau ikut hisab? Ikut apa? Hah? Pemerintah. Lah pemerintah kita ikut mana? Ikut Saudi. Ya kan? Enggak kemudian ya, ke Saudi pemerintah. Ya, kita ke sana masuk dalam lingkup mereka, dalam ibadah ini. Ikut sesuai dengan keputusan mereka. Ya. Jangan kemudian ahli hisab, karena dia profesor doktor fil hisab. Ya. Kemudian menghisab ini Saudi posisinya lintang sekian, bujur sekian. Menurut ilmu yang kita pelajari dalam hisab, maka Saudi sekarang tanggal ya, hari Arafahnya hari Rebo misalnya. Sementara pemerintah Saudi memutuskan hari Arafahnya hari Kamis. Ini datang nih jamaah ini ahli hisab unduk-unduk-unduk datang ke mana? Ya, ke Mekah. Mau Arafah sendirian ya, dengan hasil hisabnya. Ya. Monggo silahkan. Loh, Ustadz membolehkan itu. Maksudnya monggo silahkan, hajinya tidak sah. Ya. Batil. Ya. Ibadah bersama dengan waliul amr. Ya. Bersama dengan waliul amr. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ya, pemerintah Saudi ya, tidak pernah di sana ada khilaf satu Ramadan, ya kan, satu Syawal, tidak ada khilaf. Hisab itu hanya sebagai pembantu saja. Dan ahlul hisab berbeda-beda rumusnya. Selama-lamanya akan terus khilaf. Karena rumusnya saja apa? Beda. Ya, kalau sekian derajat sudah kelihatan, oh enggak, belum kelihatan. Ya. Di antara mereka saja beda-beda, enggak akan ketemu selama-lamanya abadan. Tapi kalau dengan ru'yah mesti akan ketemu, kelihatan atau tidak kelihatan, ya kan? Kalau enggak kelihatan berarti apa? Kelihatan. Ya kan? Ya. Kalau enggak kelihatan berarti apa? Nah, kan? Ya sudah, kok bingung. Kalau enggak kelihatan berarti kelihatan. Bingung antum mesti. Iya. Artinya kalau kelihatan berarti besok tanggal 1, kalau enggak kelihatan besok Iqmal masih tanggal berapa? 30. Selesai itu harusnya seperti itu tadi namanya. Iya. Ayo. Nabi telah menjelaskan sumu li ru'yatihi wa afthiru li ru'yatihi. Dan yang menentukan memutuskan adalah pemerintah. Makanya ada sidang isbat. Masalah nanti persaksiannya diterima atau tidak. Iya. Nah, datang seorang badui kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah inni ra'aitul hilal, ya Rasulullah saya melihat hilal. Taib, apakah dia langsung mengumumkan sendiri atau menyampaikan kepada waliul amr? Menyampaikan kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Kemudian Nabi tidak langsung menerima. Nabi mengatakan, atashhadu an la ilaha illallah, apakah kamu bersaksi la ilaha illallah? Iya, saya bersaksi la ilaha illallah. Atashhadu anna Muhammad Rasulullah, apakah kamu bersaksi? Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Iya, saya bersaksi. Kemudian Nabi memerintahkan Bilal untuk mengumumkan kepada manusia an yasumu ghadan, untuk besok berpuasa bersama dengan waliul amr. Ya. Jadi kalau ada orang melihat hilal lapor kepada pemerintah, kok ternyata tidak diterima apa persaksiannya, ya sudah. Taib, satu orang datang kemudian kok diterima, ya sudah terima. Nah. Ya. Taib, nah. Wabillahi taufik. Nah. Nah, ada orang datang saya melihat, ya, hilal, bulan tanggal 1 bulat. Nah. Ya. Misalnya, oh itu mungkin salah lihat ya, namanya. Tak mungkin diterima ini, apa namanya, persaksiannya namanya. Ala kelihal, ini hanya sekedar memberikan contoh. Ketika mereka ya berbicara tentang jihad, nah, taib, ternyata jihad yang mereka lakukan bukan jihad yang syar'i, ya, tetapi masuk dalam lingkaran aksi terorisme yang tidak diizinkan oleh Allahu Jalla wa Ala, termasuk pengeboman-pengeboman itu yang dikatakan sebagai apa namanya jihad menurut mereka jelas tidak bersama dengan pemerintah. Belum lagi sisi yang lain. Belum lagi sisi yang lain yang barangkali nanti akan kita sebutkan. Ya. Siapa yang terbunuh, siapa yang rugi. Ya. Kalaupun yang dibunuh orang kafir, apakah orang kafir ini boleh untuk dibunuh secara syariat? Ya. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kembali kepada tadi, ya, pengertian apa namanya teror. Untuk saya tekankan lagi, ya, yang disebutkan oleh Majma' Fiqhil Islami, nah, tentang pengertian terorisme yang bisa dilakukan oleh sebuah negeri atau bisa dilakukan oleh sebuah kelompok atau bisa dilakukan oleh individu. Nah, perlu diketahui di sini ma'asyiral ikhwah rahimanur rahimakumullah, ya. Jadi semua orang itu mungkin untuk bisa melakukan apa? Tindak terorisme. Jamaat juga demikian, negara juga demikian. Ya. Di abad yang ke-20-an dulu, di zaman Nazi Jerman, ya, Hitler, bagaimana dia melakukan teror yang luar biasa kepada penduduk di negerinya. Ya. Taib. Sebelumnya jauh di zamannya Fir'aun, apa yang dia lakukan? Ya. Semua anak-anak Bani Israel yang lahir laki-laki dia apa? Dibunuh. Orang-orang tuanya dijadikan sebagai budak untuk betul-betul dihinakan Bani Israel oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Tetapi makar Allah Jalla wa'ala lebih baik daripada apa? makar manusia. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Ya. Ya. Ternyata Nabi Musa ya, justru yang memelihara siapa? Ya, Fir'aun, luar biasa. Yang akan menghancurkan kekuasaannya Fir'aun adalah orang yang dipelihara sendiri oleh siapa? Fir'aun. Peraturan yang demikian ketat dan seterusnya tidak mampu menghadapi keputusan Allah Jalla wa'ala. Genah-genah ini anak Bani Israel ini, beda sudah ya kan. Fir'aun kan Kipti, hitam ya. Ini Musa alaihissalatu wassalam, ini anak Bani Israel ya. Tetapi dipelihara oleh siapa? Fir'aun. Dikembalikan lagi kepada siapa? Ibunya. Ibunya dibayar lagi oleh apa? Ya. Keluarga Fir'aun luar biasa ya, mulia uripe. Semuanya diberi, dunia dan seterusnya. Habis itu ketika besar merasakan bagaimana istana bolak-balik sudah. Padahal orang melihat ini Bani Israel ya. Ya. Itu contoh makar yang dilakukan oleh Fir'aun. Dan atau teror yang dilakukan oleh apa? Fir'aun. Dan teror itu ya, ini perlu kita jelaskan di sini. Kalau kita melihat sejarah sekaligus sebagai bantahan kepada orang-orang yang memandang buruk dengan Islam ya, bahwasanya ya, teror itu bisa dilakukan oleh siapapun. Jangan mengatakan yang melakukan adalah kaum muslimin ya. Tidak ya. Bahkan kalau kita melihat sejarah mereka ini, apakah muslimin? Hitler ya kan, Fir'aun ya. Kemudian setelah itu negara yang lain, Stalin, Lenin ya. Taib. Bukan orang yang beragama, bukan orang yang beragama, ateis, komunis. Bahkan di negeri kita ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, termasuk teror yang sangat besar ya, yang pernah terjadi di negeri ini adalah teror yang dilakukan kaum apa? Komunis. Teror luar biasa ya. Ya. Jadi adalah hal yang sangat-sangat salah kalau kemudian seorang berbicara teroris pikirannya adalah kepada kaum muslimin. Bisa bahaya negeri ini juga. Lihat sejarah ya. Yang melakukan aksi teror itu bukan ya. Kalau kita lihat ternyata mereka ini orang-orang kafir, orang-orang Nazi ya. Stalin, Lenin dan seterusnya. Di negeri kita ini adalah ya, kita bisa menyaksikan siapa yang menjadi korban ya. Para pemuka-pemuka agama di negeri ini, para kiai dibantai hidup-hidup. Tokoh-tokoh PKI di rumah-rumah mereka belakang sudah punya gedung-gedung ya, ada kolam-kolam itu untuk menyiksa nanti ya, sudah ada bidikan ini nanti dibunuh fulan, dibunuh fulan, dibunuh ya. Para jenderal di negeri ini dibunuh juga ya. Semua yang kira-kira akan menghalangi ya, maksud mereka, tujuan mereka, akan mereka libas, akan mereka bunuh, akan mereka siksa. Disiksa dengan cara yang kejam ya. Jangan sampai kita lupa itu ya. Subhanallah, dalam sebuah pertemuan di PBB kalau tidak salah, ketika Menteri Luar Negeri Saudi atau apa namanya, tentunya dituduh ya, maksudnya, dan memang termasuk yang tertuduh melakukan tindakan terorisme ya, apa namanya? Nah, ya salafi. Nah, ya, sementara yang apa namanya? Ahlus sunnah yakni ahlus sunnah salafi namanya. Ya. Pemerintah Saudi dituduh juga apa namanya? Ya. Tapi melakukan enteng saja jawabannya, mengingatkan sejarah bahwasanya masing-masing agama, apakah itu Nasoro, apakah itu Yahudi, coba kalian lihat Rasul telah mengatakan sataftariku al-yahud iftaraqat al-yahud ala wahid wa sab'in, iftaraqat an-nasara ala isnain wa sab'in. Yahudi 71 golongan, Nasara berapa? 72 golongan. Diingatkan ketika itu dalam forum internasional sejarah, di agama Nasara ada orang-orang ekstrim, lihat ini contohnya, ini contohnya, ini apa yang mereka lakukan dari tindak terorisme. Diam semua. Yahudi juga demikian. Coba lihat ini, kejadian ini, kejadian ini. Ya, diem. Ya. Jadi kalau kemudian menyalahkan Islam, menyalahkan congklang, menyalahkan jenggot, tidak adil namanya. Ya. Wabillahi taufik. Hanya semata-mata itu. apalagi menyalahkan Islam secara umum. Islam yang betul-betul sesuai dengan Nabi alaihi salatu wasalam, Islam yang betul-betul sesuai dengan ajaran Rasul alaihi salatu wasalam, tidak mengajarkan perbuatan-perbuatan yang nista seperti ini. Memiliki konsep jihad yang jelas, memiliki konsep ibadah yang jelas, memiliki konsep hidup bernegara, bermasyarakat yang jelas, memiliki konsep berhubungan dengan orang-orang yang di luar Islam yang jelas, terbuka, bisa dilihat, silakan. Bagaimana konsep Islam? Konsep yang rahmatan lil alamin. Wabillahi taufiq. Jadi di sini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Nah, kalau kita berbicara tentang terorisme di dunia ini, ya, sesungguhnya para pelaku-pelaku terorisme ini sangat banyak. Sehingga kalau kemudian dituduhkan kepada Islam secara umum, ya, Islam yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam, maka ini sebuah kebatilan yang nyata. Bahkan orang-orang kafir pun sebenarnya tahu akan hal itu. Wabillahi taufiq. Nah, jadi kalau kita bicara terorisme, ya, dari semua sisi, nah, bukan hanya orang-orang apa namanya khawarij saja, termasuk di dalamnya orang tidak beragama pun juga mungkin melakukan. Dan negara kita ini harus waspada dari semuanya. Komunisme harus kita waspadai, karena mereka biang terorisme. Syiah Rafidhah juga harus kita waspadai, karena mereka juga biang apa? Terorisme. Al-Khawarij juga harus kita waspadai, karena mereka juga biang apa? Terorisme. Adapun agama Islam yang benar, agama Islam yang hak, orang-orang yang betul-betul tulus mengajarkan Alkitab wa Sunnah, justru mereka lah para pembela dan orang-orang yang berhadapan dengan apa, ya, pemikiran-pemikiran yang sesat semuanya. Ya. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita beralih kepada apa namanya pembahasan berikutnya, ya, taib, terkait dengan secara khusus adalah terorisme kaum Khawarij. Ini lebih spesifik lagi sebenarnya, ya, taib, terorisme kaum Khawarij. Ini lebih spesifik lagi. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Al-Khawarij, ya, adalah dari kalimat kharaja. Ya, artinya apa? Keluar. Kenapa mereka dikatakan sebagai kaum Khawarij? Li khurujihim 'alal hukam. Ya. Karena mereka keluar dari ketaatan kepada waliul amr. Karena mereka keluar dari ketaatan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini asal dulu. Ya. Asalnya Khawarij adalah di zaman Ali bin Abi Thalib. Artinya Khawarij menjadi apa? Menjadi sebuah kelompok yang besar. Ya. Taib, kita berbicara sejarah ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya. Karena untuk memahami sebuah permasalahan perlu kita apa namanya mengetahui akar masalahnya. Ya. Taib. Di zaman Nabi alaihi salatu wasalam, ya, sebenarnya cikal bakal kaum Khawarij ini sudah ada. Ya. Sudah ada. Yaitu dalam kisah perang Hunain. Kisah perang Hunain ketika Nabi alaihi salatu wassalam beliau membagi harta rampasan perang ghanimah dari perang mada Hunain, dibagi-bagi oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ternyata orang-orang yang muallafah kulubuhum, hati mereka masih akan ditarik, ya, simpatinya orang baru masuk Islam atau diharapkan masuk Islam, dikasih oleh Nabi banyak. Sementara sahabat-sahabat dekat Nabi alaihi salatu wasalam, as-sabiqun al-awwalun, kok tidak dapat? Kalaupun ada yang dapat sedikit. Thayyib. Mulai memberikan kritikan, ya, sanggahan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, seorang berdiri bernama Dzul Huwaisirah. Dengan lantang dia mengatakan, "I'dil ya Muhammad." Sudah enggak panggil kecuali namanya langsung. "I'dil ya Muhammad." Wahai Muhammad, adillah kamu. Berarti Nabi adil atau tidak menurut dia? Tidak adil. Zalim. Jadi bahasa kasarnya, "Ya Muhammad, anta zalim, i'dil ya Muhammad." Nah, coba kita lihat asalnya saja, cikal bakalnya saja mengkritik Nabi alaihi salatu wasallam, apalagi kemudian mencela yang jauh di bawah siapa? Nabi, ulama. Nah, jangan heran kalau kemudian mereka mencela Syekh bin Baz rahimahullah, ya, Syekh Rabi bin Hadi, nah, Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullah, Syekh Muqbil. Nah, jangan heran. Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya. Nabi saja, ya, orang-orang yang penyakit hatinya mengkritik. "Ya Muhammad, i'dil." Adil wahai Muhammad, engkau belum adil. Ya. Di situ Nabi alaihi salatu wasallam marah. Dan kemarahan ini adalah lillah, karena Allah. Enggak pernah Nabi marah untuk dirinya. Lillah. Ya. Ini bahaya pemikiran ini. Sampai mengatakan dan berpikiran Nabi tidak adil. Oh, bahaya ini sudah, akidah ini. Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan, kalau saya tidak adil, siapa lagi yang adil? Ya. Nabi alaihi salatu wasallam adalah orang yang paling adilnya manusia. Tidaklah Nabi alaihi salatu wasallam membuat keputusan kecuali keputusan dari siapa? Allah jalla wa ala. Kalau sudah keputusan Allah, adil. Adil itu tidak harus sama. Ya. Pembagian waris, itulah pembagian yang adil. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Bagi laki-laki dua kali lipat bagian apa? Wanita. Hadza huwal adlu. Inilah yang dimaksud dengan keadilan. Jadi pengertian adil adalah muwafaqatus syariah, muwafaqatud dalil. Ya. Menyesuai syariat, menyesuai dalil, inilah yang adil. Naam. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam, ya, Thayyib mengatakan sesungguhnya akan keluar dari keturunan orang-orang ini, kaum Khawarij, yang mereka yaqra'un al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, rajin beribadah, ya. Thayyib, namun yang mereka baca tidak mereka fahami. Hanya sekedar keluar dari tenggorokan mereka, mereka baca Al-Qur'an, hanya sekedar baca. Yamruquna minad-din kama yamruqu as-sahm minar ramiyah. Mereka demikian cepat melesat keluar dari syariat ini, dari agama ini, sebagaimana cepatnya anak panah melesat kemudian tembus keluar dari apa namanya, buruannya. Ya. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah. Ya. Dan Nabi alaihi salatu wasallam juga, ya, banyak berbicara tentang mereka dalam hadis yang cukup banyak, ya. Dalam hadis yang sangat banyak, ya. Dan kemudian, ya, mulailah bibit-bibit itu muncul, ya. Bibit-bibit itu muncul, ya. Di zaman Utsman bin Affan mulai berkembang, tapi belum menjadi sebuah kelompok yang besar, ya. Ada intervensi seorang Yahudi, Abdullah ibn Saba, ya. Ya. Yang dia punya peran besar sebagai dalang kekacauan-kekacauan yang terjadi pada zaman Utsman bin Affan. Ya. Ini sudah menanamkan prinsip-prinsip Khawarij sudah. Ya. Mencela pemerintah, dalam hal ini mencela Utsman bin Affan. Dicela habis-habisan. Ya. Dicela pemerintahnya Utsman. Ya. Dan subhanallah, yang mau menerima subhat-subhat yang batil ini adalah orang-orang jahil. Ini penting, akan menjadi sebuah pelajaran. Ketika Abdullah bin Saba pergi ke Hijaz, ke Mekah, ke Madinah, berusaha menghasut orang untuk, ya, mencela Utsman bin Affan, tidak bisa. Karena banyak di antara mereka adalah ulama, alim, dan orang-orang yang dekat dengan ulama, sehingga mengerti keutamaan Utsman bin Affan, mengerti Utsman bin Affan adalah ahlul jannah, mengerti Utsman bin Affan adalah apa namanya, orang yang sangat mulia di sisi Allah jalla wa ala. Malaikat saja malu kepada siapa? Utsman bin Affan. Iya. Kemudian hasutan-hasutan dan subhat-subhat Abdullah bin Sabah ini baru masuk ya ketika dia menuju ke mana? Mesir, penduduk Mesir. Dia mengaruhi, menghasut orang-orang yang jahil. Ya, sampai kemudian terjadilah sebuah gerakan yang sangat besar, gerakan massa yang semuanya menyimpan kebencian, kedengkian kepada Waliul Amr, kepada Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Bergerak massa yang demikian banyak menuju Madinah sampai terjadi pengepungan yang sangat menyedihkan dengan rincian tafasil yang disebutkan oleh para ulama ahlu tarikh, sampai kemudian wafatlah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu madzluman syahidan, terzalimi dan meninggal dalam keadaan apa? Syahid. Wabillahi taufiq. Ya. Ini demonstrasi besar-besaran yang pertama kali terjadi dalam sejarah Islam. Dan ini diadopsi ya oleh orang-orang berpemikiran Khawarij. Ya. Nah, zaman Rasul sudah ada nih bibit-bibit. Kemudian terus berkembang. Masuk orang Yahudi, Abdullah bin Sabah, sampai kemudian terbunuhlah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Taib, ini kisah secara ringkas. Setelah wafatnya Utsman bin Affan tidak berhenti. Masih hidup ini orang. Abdullah bin Sabah. Baik. Kemudian manusia muncullah ya, orang-orang, kelompok orang-orang Khawarij, muncul orang-orang Rafidhah. Ya. Orang-orang Rafidhah ini mengkultuskan Ali bin Abi Thalib. Ya. Orang-orang Khawarij mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Dua kutub yang bertentangan. Hulu kanan dan kiri, ekstrim kanan ekstrim kiri, ifrat wa tafrit, al hulu wal jafa. Adapun ahlu sunnah selalu wasatun bainal firq adallah, ahlu sunnah selalu berada di tengah dari firqah-firqah yang sesat. Taib, di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, orang-orang Khawarij semakin besar, semakin besar, semakin banyak. Kebencian demi kebencian terus mereka hembuskan, terutama pada orang-orang yang jahil, jahil terhadap ma'anil Quran, jahil terhadap ma'anil Quran, jahil terhadap sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, wabillahi taufiq. Akhirnya mereka menjadi sebuah kelompok yang sangat besar, bahkan mereka punya tempat khusus ya, di mana mereka berkumpul di sebuah tempat yang bernama Haruro. Ya, terkonsentrasi di situ lebih dari 12 ribu orang, banyak jumlah mereka. Ya, 12 ribu orang ada di situ di Haruro. Ya, sehingga para pengikut mereka, orang-orang Khawarij juga ketika itu diberi nama Haruri, Haruriyah. Nisbat kepada apa? Tempat mereka berkumpul. Dan mereka ini orang yang jahil walaupun ahli ibadah. Seperti disifatkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, yaqra'unal Qur'an, luar biasa yaqra'unal Qur'an, membaca Al-Qur'anul Karim. Yusallun, mereka salat. Ya. Bahkan sampai pucat wajah-wajah mereka. Ya. Wa billahi taufiq. Ya. Pucat, jidat-jidat mereka hitam, kaki-kaki mereka menebal kayak kaki-kaki unta. Ya. Tapi berdiri lama, membaca Al-Quran lama, tetapi mereka jahil. Mereka jahil. Tidak mengerti apa yang mereka ya, baca. Bukti kejahilan mereka, mereka mengatakan sesuatu yang sangat terang dan jelas. Kok bisa mereka mengatakan Ali bin Abi Thalib kafir? Padahal Rasul Ali salatu wasalam terang-terangan mengatakan Ali bin Abi Thalib di mana tempatnya? Jannah. Apa ini enggak jahil sekali? Terang. Matahari terang. Kemudian kita katakan, oh malam demikian indah. Bintang-bintang bersinar. Padahal matahari. Baik. Nah, ini contoh saja kebodohan mereka, kedunguan mereka. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Ali fil jannah. Mereka mengatakan Ali fil nar. Kafir Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Istri-istri Rasul alaihi salatu wasallam juga istri-istri Rasul di jannah. Mereka perangi Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Sesuatu yang sangat jelas sebenarnya. Tapi mereka tidak faham. Berarti jahil luar biasa. Ya. Pernah ada seorang datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, seorang wanita datang kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, kenapa ya kalau kaum wanita itu haid tidak diperintahkan mengqadha apa? Salat. Tapi kalau puasa disuruh mengqadha." Jadi maunya wanita ini bertanya, "Ya, salat ya, tentunya dia apa? Diqadha juga." Ya. Ini wanita ini bertanya, "Ya Aisyah, kenapa kaum wanita itu diperintahkan untuk mengqadha salatnya, apa? Puasanya ketika haid dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salatnya?" Apa kata Aisyah? Aharuriyatu anti. Apakah engkau ini pengikut Haruriyah? Nah. Ya. Karena Haruriyah itu jahil memang namanya. Ya. Taib. Saking semangatnya ibadah, ibadah tidak dibangun di atas apa? Ilmu. Ya. Haid tidak haid tidak sholat, dikodok sholatnya. Ya. Nah, jahil kan demikian. Kata Aisyah, Aisyah kan istrinya Rasul alaihi salatu wasalam, selalu bersama dengan Rasul. Rasul ngerti kapan Aisyah haid, kapan Aisyah tidak haid. Aisyah dengan enteng mengatakan, "Demikianlah kami dulu kaum wanita diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, hanya diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha apa? Salat." Selesai. Jadi kalau ditanya kenapa kita mengqadha puasa dan tidak mengqadha salat, yaitu perintahnya Nabi alaihi salatu wasalam. Itulah syariat Islam. Selesai. Tapi kalau seorang tidak memiliki ilmu, jahil, ya terjatuh kepada pemahaman khawarij. Ini contoh batilnya mereka, jahilnya mereka. Ya. Taib. Sampai sesuatu yang wadih, jelas, terang, seterang matahari, mereka katakan gelap. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu fil jannah, mereka katakan kafir Ali bin Abi Thalib. Ya. Wanita tidak diperintahkan untuk mengqadha apa namanya salat ketika haid, ya mereka mengatakan mengqadha. Sehingga Aisyah mengatakan, "Aharuri ya tu anti, apakah kamu ini seorang haruri?" Ya. Wabillahi taufik. Jadi di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya mereka menjadi sebuah kelompok yang sangat besar, memiliki tempat yang ma'ruf, jumlah mereka juga sangat banyak. Pemikiran mereka juga ma'ruf. Ya. Dan antiknya, uniknya, dari 12 ribu orang itu, tidak ada satupun ulama di tengah mereka. Tidak ada satupun sahabat di tengah mereka. Di saat sahabat masih banyak. Di saat sahabat masih apa? Banyak. Tidak ada sahabat satupun di tengah-tengah mereka. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah. Di zaman Ali bin Abi Thalib, ya, mereka ya, telah memiliki ya, jumlah yang cukup banyak, ya, dan mereka memiliki tempat mereka berkumpul. Ya. Taib, ini diantara sejarah orang-orang Khawarij. InsyaAllah ta'ala pada atau nanti waktu yang ditentukan jam berapa nanti? Jam 1. Kita lanjutkan insyaAllah ta'ala pembahasan ini. Bismillahi azza wajal. Semoga apa yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.